spesial buat Pak Jo Mulyo dan juga buat para sahabat-sahabatku SMP SMP Indonesia. Like dan komen video-videoku ya Mas Bos. Jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Rekor juga ya. Oke. Terima kasih. Sekali lagi dong kasih tepuk-tepuk yang paling rame buat Nyupalapa di sini.